Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-185 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, ala ma tujibuhu asy-syari'ah, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi bukan semaunya saja amar ma'ruf nahi munkar. Kadang sebagian orang niatnya amar ma'ruf nahi munkar, padahal itu bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang disyariatkan. Seperti orang yang misalnya dia demo, kemudian menamakan demo ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengkritik pemerintah dan membongkar aib mereka. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini bukan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Bukan demikian cara beramar ma'ruf nahi munkar terhadap pemerintah. Ada caranya sendiri. Bukan dengan cara membongkar aib pemerintah di depan orang banyak. Sebagian yang lain bangga dengan apa yang dia lakukan, menyuruh orang sholat, menyuruh orang untuk berjamaah. Ada di sana al-amru bil ma'ruf. Tapi untuk mengingkari kemungkaran, maka mereka tidak memiliki keberhatian tentang mengingkari kemungkaran. Khususnya mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan. Mereka enggak bicara tentang masalah syirik. Tapi mereka berbicara tentang keutamaan amal soleh, keutamaan berpuasa, keutamaan melakukan sholat berjamaah. Tapi mereka melalaikan adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Sehingga tidak memperdulikan jamaahnya ketika mereka melakukan kesyirikan. Alasannya apa? Kalau kita mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka, nanti mereka enggak mau mengikuti kita. Ini penyimpangan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ahlu sunnah tidak demikian. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibuhu asy-syari'ah, sesuai dengan yang disyariatkan. Bukan dengan akal-akalan mereka sendiri. Dengan ilmu, mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mendahulukan apa yang memang didahulukan oleh Allah dan juga Rasul. Mendahulukan tauhid. Kalau mereka melihat memang di situ mereka ada kemungkaran, kemaksiatan ada, kebid'ahan ada, kesyirikan juga ada. Dan semuanya adalah kemungkaran. Mana yang harus didahulukan? Berdasarkan apa yang ada dalam syariat ini, kita mendahulukan untuk mengingkari kemungkaran yang paling besar terlebih dahulu, sebelum mengingkari kemungkaran yang lebih kecil. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah Allah, tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali Dia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kaidah, kita mendahulukan yang lebih penting daripada yang lain. Kalau misalnya ada seorang dokter, dia menangani seorang pasien yang memiliki beberapa keluhan, napas yang sudah sesak, dia tidak bisa bernafas, kemudian di sana ada luka, ada patah tulang, sementara ini semua adalah penyakit yang harus segera diobati. Tapi mana yang lebih parah di antara penyakit-penyakit tadi? Yang kalau sampai terlambat kita menolongnya, maka akan mengakibatkan kematian. Maka itulah yang didahulukan. Napas terlebih dahulu dibereskan, kalau dia napasnya sudah enak baru dikerjain patah tulangnya, baru dikerjain lukanya misalnya. Ini adalah seorang dokter yang paham, orang yang mau menolong dan dia paham apa yang dia lakukan. Nah, kita juga demikian. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kita harus mengikuti syariat. Taib. Disebutkan bahwasanya diwajibkan ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ini harus ada keamanan untuk diri kita, keluarga dan juga harta kita. Kalau misalnya kita mengingkari kemungkaran, kemudian termudorati harta kita, mungkin diambil harta kita, atau kita kemudian dibunuh misalnya, atau keluarga kita yang terancam, maka sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya di sana ada ancaman atau terancam akan dibunuh kita, atau akan dibunuh keluarga kita, dan seterusnya, maka dalam keadaan demikian dianggap dia tidak mampu. Ini kalau memang di sana ada sampai termudharat dan tidak aman dari mudharat tersebut. Tapi kalau hanya kemudharatan yang dihadapi hanyalah ucapan dengan lisan, yaitu dicela, ya, dan ada omongan yang tidak enak, maka ini tidak menguburkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Ya, kalau misalnya di pinggir jalan ada orang yang sedang melakukan kemungkaran dan dia bawa pisau, bawa pedang misalnya. Kalau kita mengingkari kemungkaran, dikhawatirkan dia akan membunuh kita atau membunuh keluarga kita atau mengambil uang kita, maka gugur kewajiban. Kita boleh meninggalkan tempat tersebut tanpa kita mengingkari kemungkaran tadi, karena dikhawatirkan akan memudharati kita. La darara wa la dhirar. Tapi kalau hanya sekedar dicela atau diomongi dengan omongan yang tidak baik, maka ini tidak menggugurkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau misalnya seseorang, tadi kan dikatakan gugur kewajibannya. Kalau misalnya seseorang, dia kuat untuk menerima mudharat tadi, maka dalam keadaan demikian, itulah yang afdal. Demikian tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun ya sebagian kelompok, maka mereka tidak memiliki kebenaran yang demikian. Kerjanya ya mengkafirkan di luar kelompoknya, tapi untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka sangat kurang sekali, dan menganggap bahwasanya orang di luar mereka adalah kufar, dan mereka pun takut untuk mendakwahkan. Ya, takut untuk mendakwahkan. Jadi di satu sisi mereka mengkafirkan, di satu sisi yang lain mereka tidak mendakwahkan, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Nah, ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Ini adalah kalamullah, ini adalah kalam Rasul. Tidak ada yang kita sembunyikan, kita dakwah. Ya, kita tidak sembunyi-sembunyi dalam dakwah kita. Kita berusaha untuk mengamalkan agama ini dengan kemampuan kita, dan di waktu yang sama kita berusaha untuk mendakwahkan ini kepada orang lain. Nah, sebagian aliran sudah mengkafirkan, berusaha menyembunyikan dan tidak mendakwahkan. Kalau memang apa yang mereka yakini benar, kenapa tidak mereka sampaikan di hadapan orang lain? Mereka sembunyikan akidahnya. Dan ada sebagian sibuk dengan tariannya, sibuk dengan ritual-ritual yang ada dalam tarikatnya. Tidak ada gerakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan memang mereka di atas kesesatannya. Adapun Ahlus Sunnah, maka alhamdulillah Allah SWT menggabungkan pada diri mereka perhatian terhadap ilmu agama dan mereka mau mengajar. Makanya untuk melihat bagaimana gencarnya para duat Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai daerah untuk menyampaikan ilmu. Siang dan malam, pagi dan sore. Mereka sampaikan ilmu kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada di antara mereka yang mengajarkan akidah, ada di antara mereka yang mengajarkan fikih, ada di antara mereka yang sedang membantah, ada di antara mereka yang mengajarkan akhlak. Enggak ada yang menyuruh mereka kecuali karena niat mereka adalah ingin menggunakan umur dan waktu mereka yang masih ada ini untuk menegakkan dan ikut andil di dalam menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.